بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di majlis ini, melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan bab-bab seputar masalah dhiyafah, pertamuan, hukum-hukum yang berkaitan dengan tamu dan tuan rumah. Pada pembahasan yang telah lalu dijelaskan bahwasanya al-diyafatu thalathatu ayyam, menjamu tamu itu 3 hari, dan hari pertama itu perkara yang wajib, disebut dengan jaizatul dhaif, jatah atau hak tamu untuk dimuliakan dan dihormati sehari semalam. Adapun yang lebih dari 3 hari itu perkara yang sunnah. Kalau tuan rumah mau meneruskan, maka dikasih pahala sunnah, pahala sedekah. Kalau tidak, tidak ada masalah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab-bab yang lain, masih dalam pembahasan pertamuan. Kita akan mengkaji insyaallah taala bab yang ke-314 yang menjelaskan tentang kewajiban tuan rumah yang harus diberikan kepada sang tamu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب إذا أصبح بفنائه باب apabila tamu itu berpagi hari di halamannya, yakni apa tanggung jawabnya tuan rumah dan apa pula haknya tamu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim namanya Fadl ibn Dukain, Fadl ibn Amr ibn Hammad, dikenal dengan sebutan Fadl ibn Dukain rahimahullahu. Qala haddatsana Sufyan. Huwa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri rahimahullah. An Mansur, dari Mansur ibn al-Mu'tamir. An al-Sya'bi, dari al-Sya'bi namanya Amir ibn Shurahil al-Sya'bi rahimahullah. An al-Miqdam Abi Karima al-Syami, dari al-Miqdam Abu Karima al-Syami radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Malam tamu, malam hari tamu itu datang, adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Faman asbaha bifinaihi, maka siapa saja yang tamu itu berpagi hari di halamannya, fahuwa dainun alaih, maka itu adalah hutang yang harus dia tanggung, hutang yang harus ditanggung oleh orang oleh tuan rumah. Fa in syaa iqtabahu, apabila sang tamu menghendaki dia menuntut utang tadi dari sang tuan rumah, wa in syaa tarakahu, dan bila sang tamu menghendaki dia membiarkan meninggalkan utang tadi, tidak dia minta dari sang tuan rumah. Tayyib. Di sini khonamdina azakumullah dibahas tentang beberapa ahkam yang berkaitan dengan pertamuan misal diyafah. Hadis ini sahih, isnaduhu sahih, semua rawi-rawinya terpercaya. Yang pertama yang dibahas di dalam hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan tentang wujub diyafah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wujub diyafah, wajibnya menjamu tamu. Dijelaskan pada riwayat yang sebelumnya penegasan masalah itu. Waktunya, adhiyafatu salasatu ayyam, kata Rasul. Yang namanya menjamu tamu itu 3 hari 3 malam. Terkait dengan yang lebih ditekankan lagi adalah malam yang pertama, disebut dengan jaizatul dhaif, yaumun wa lailah, sehari dan semalam. Ini hukumnya wajib, sebab Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, haqqun wajibun ala kulli muslim. Malam tamu, malam hari tamu datang dan menjamu tamu, itu merupakan hak tamu yang wajib ditunaikan atas tiap-tiap muslim. Ini yang pertama, sehingga hukumnya wajib. Pembahasan yang kedua, ini pembahasan inti yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ialah apabila tamu itu pagi hari sudah ada di halaman tuan rumah, ada tamu di rumah kamu, maka itu merupakan hutang yang harus ditanggung oleh tuan rumah. Artinya tuan rumah wajib untuk menerimanya sebagai tamu, wajib untuk menjamunya sebagai tamu. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga ialah apabila tamu itu tidak mendapatkan haknya, tidak dijamu, tidak diurusi, tidak diberikan haknya. Di sini Rasul mengatakan fa in syaa iqtadahu wa in syaa taraka. Dikarenakan jamuan tamu itu adalah hutang yang harus dibayar oleh tuan rumah, maka apabila ada tamu yang tidak mendapatkan haknya, tergantung tamunya. Kalau tamunya ingin menuntut, silakan dituntut. Kalau tamunya berkehendak membiarkan, mengikhlaskan, ya silakan dia mengikhlaskannya. Di sini syahidnya adalah apabila tamu itu tidak mendapatkan hak jamuannya, apakah diperbolehkan bagi dia untuk mengambil jatahnya? Paham salah ya? Ngambil jatah. Ada seseorang bertamu ke rumahnya fulan. Ternyata ketika bertamu di rumah si fulan, sang tuan rumah itu tidak memberikan jatah dia sebagai tamu. Tidak ada jamuan, tidak ada macam-macam. Maka muncul pertanyaan di sini, apakah diperbolehkan bagi sang tamu untuk menuntut haknya, mengambil haknya dari tuan rumah? Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Bahkan itu dianggap hutang. Dia punya piutang pada tuan rumah, sehingga tergantung tamunya. Kalau tamunya berkehendak menuntut, tuntut. Mana hak saya sebagai tamu? Mana jamuan untuk saya? Barakallahu fikum. Kalau tamunya ikhlas, ya sudah diikhlaskan, dibiarkan, tidak diambil jatah dia tadi. Hadza wadih. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah penekanan bahwasanya hak tamu sangat besar dan kewajiban tuan rumah untuk menunaikan hak tamu-tamu tadi. Wajib, bukan perkara yang sunnah. Bab yang kedua, yang berikutnya akan lebih memperjelas masalah ini. Kita bahas terlebih dahulu. Nanti akan saya terangkan lebih rinci insyaallah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab idza asbaha ad-dhaifu mahruma. Bab, apabila pagi hari tamu itu mahrum, yakni diharamkan dari haknya. Maknanya, bab, apabila tamu itu pagi hari tidak dapat jatah hak tamu. Pagi hari tidak mendapatkan jamuan. Bagaimana ini? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Salih. Qala haddathana Al-Layth. Abdullah ibn Salih kadibul Al-Layth. Qala haddathani Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri. An Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu dia berkata, qultu, saya tanyakan katanya Uqbah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, innaka tab'atsuna, sesungguhnya engkau wahai Rasul mengutus kami, mengirimkan kami untuk sebuah kepentingan, keperluan. Fananzilu biqaumin, ketika itu kami singgah di sebuah kaum, bertamu kepada mereka. Fala yukruna, ternyata mereka itu tidak memberi kami jatah tamu. Dari kata-kata al-qira, al-qira dhaif, dhiyafa, mereka ternyata tidak menjamu kami sebagai tamu. Hak kami sebagai tamu enggak diberikan. Pertanyaannya, fama tara fi dzalik, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi tentang masalah ini? Faqala lana, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada kami, in nazaltum bi qaumin, apabila kalian singgah di suatu kaum, bertamu ke suatu kaum, umira lakum bima yambaghi lidhaif, kemudian diperintahkan untuk kalian jamuan-jamuan yang layak untuk tamu, faqbalu, maka terimalah jamuan tadi. Fa illam yaf'alu, tetapi kalau mereka tidak melakukannya, tidak memberikan hak tamu, tidak menjamu tamu, fakhudhu minhum haqqadh-dhaif, maka silakan ambil dari kaum tadi hak tamu, alladhi yanbaghi lahum, yang selayaknya bagi tamu-tamu tadi. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, muttafaqun alaih. Baik, hadis ini barakallahu fikum sangat tegas, sangat jelas menunjukkan kepada kita masalah yang tadi dibahas, diangkat barakallahu fikum, yaitu apabila sang tamu tidak mendapatkan jamuan tamu, datang ke rumah fulan, datang ke suatu kaum, singgah di rumah fulan, di rumah suatu kaum, ternyata tamunya itu tidak mendapatkan jamuan yang semestinya. Dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, silahkan ambil dari sang tuan rumah jamuan-jamuan yang layak bagi sang tamu. Boleh ngambil barakallahu. Baik. Di sini qolamatina azakumullah, ada beberapa permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Yang pertama, apakah masalah ini sifatnya umum, berlaku bagi semua tamu di semua tempat, di semua keadaan, ataukah masalah ini khusus pada tamu di tempat tertentu, di kondisi tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan makanan? Bahasa lainnya, apakah masalah ini berlaku khusus untuk di pedalaman-pedalaman yang susah untuk mencari makan, atau di tempat-tempat sepi, di gurun-gurun Sahara, atau di hutan-hutan, atau semisalnya yang susah cari makan, ataukah ini masalah umum berlaku untuk semua tamu di tempat manapun dan kapanpun? Paham tuh? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah tamu boleh ngambil jatah jamuannya dari sang tuan rumah. Dua pendapat. Ada yang menyatakan ini khusus pada masa dahulu kala, yang mana para musafirin, orang-orang musafir yang singgah di suatu kaum itu tidak mudah untuk mendapatkan makanan di luar. Tidak ada warung-warung, tidak ada warteg-warteg, tidak ada warung padang, tidak ada macam-macam. Kondisi yang memang susah cari makanan di wilayah-wilayah pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di padang pasir dan segala macamnya, yang sulit mencari makanan. Mereka mengatakan khusus dalam kondisi yang semacam itu. Sehingga ketika sang tuan rumah tidak memberikan hak tamu, maka tamu boleh untuk mengambil haknya dari sang tuan rumah, mengambil yang pantas untuk dia, yang layak bagi dia. Tapi kalau kondisi sekarang ini, keluar sebentar ada warung, ada warung deproan, ada warung pinggiran, ada warung Pamongan, ada warung macam-macam ya. Ada warung kopi, macam-macam. Kalau kondisi yang sekarang ini tidak berlaku. Ini pendapat yang pertama. Ya, betul? Pendapat yang kedua, barakallahu fikum. Masalah ini umum. Umum berlaku untuk semua tempat, di semua wilayah, di setiap waktu. Umum. Sebab lafadznya itu umum. Hadis yang tadi kita baca, hadisnya Al-Miqdam Abu Karimah Asy-Syami, umum. Faman asbaha bifina'ihi fahuwa daynun 'alayhi, fa in syaa'a qadahu wa in syaa'a tarakah, umum. Itu utang tuan rumah, piutang bagi tak bagi tamu. Tamunya mau nuntut silakan, enggak juga silakan. Umum. Enggak ada keterangan ini di pedalaman, ini di tempat yang enggak ada makanan. Enggak ada keterangan demikian. Juga hadis Uqbah bin Amir yang tadi kita baca, umum lafadznya itu, tidak memperinci dengan keterangan-keterangan tadi. Dan itu ini pendapat yang kedua. Umum di semua tempat, di semua waktu, di semua keadaan. Intinya kalau tuan rumah itu tidak memberikan jatah tamu, maka sang tamu diperbolehkan untuk mengambilnya. Walaupun di luar itu macam-macam, kuliner tok isine, dari mulai bakso, mie, ayam, soto, sate, gulai, kikil, semuanya ada. Tinggal buka pintu, ada semuanya. Assalamualaikum. Walaupun demikian keadaannya, sang tamu diperbolehkan untuk mengambil haknya dari tuan rumah. Paham tuh, Evan? Ini dua pendapat. Dari zahir hadisnya, barakallahu fikum, pendapat yang kedua itulah yang lebih mendekati. Pendapat yang kedua itulah yang lebih mendekati. Karena lafadznya umum, maka masalah ini berlaku umum untuk semua tempat dan semua keadaan. Lebih-lebih lagi kalau kondisinya seperti yang digambarkan oleh pendapat yang pertama. Antum datang ke wilayah mana yang padang pasir, yang apa namanya rumahnya itu sangat berjauhan, satu jauh lagi satu, terus begitu. Temu safir singgah di sebuah rumah tadi sebagai tamu, tidak dapat jatah makan, tidak dapat jamuan di hari pertama, kedua dan ketiga, maka kamu punya hak untuk mengambilnya dari mereka. Min babi aula, lebih-lebih lagi sebab di luar sana tidak ada yang jualan makanan. Yang ada saja yang ramai dengan orang jual saja boleh mengambil haknya, apalagi yang tidak ada. Hadza wa bihi, difahami ini. Masalah yang kedua yang diangkat barakallahu fikum ialah, apakah sang tamu itu ketika mengambil haknya dari sang tuan rumah, apakah dia mengambil langsung ataukah harus minta izin kepada sang tuan rumah? Jawabannya apa? Jawabannya minta izin terlebih dahulu. Itu afdolnya. Itu enggak dibahas. Yang dibahas ialah apakah dia boleh mengambil jatahnya sebagai tamu tanpa izin. Ini udah nginep ini ya, semalam dikasih makan paginya ini sekarang. Tunggu kok gak ono sarapan iki. Umumnya wong Surabaya sarapan jam 6, jam setengah 7, jam 7. Ya. Kok gak ono? Ndak ada yang keluar. Teh gak metu tehnya, gorengan gak metu gorengan, jajan pasar ya gak metu, ndak keluar. Sarapan pecel ya gak ono pecele. Sarapan soto ya kudu soto nih. Sarapan apa? Tidak ada yang keluar sama sekali. Ya tunggu jam 8, jam 9, jam 10. Wah ini gak mungkin sudah ini. Jarang ada orang Surabaya sarapan jam 10. Umumnya orang pagi sarapannya ya. Ada. Artinya apa? Dia sebagai tamu tidak mendapatkan jatahnya. Langsung ngambil boleh, apakah harus izin dulu? Izin itu jelas. Langsung ngambil. Langsung masuk dapur. Nah, di dapur itu banyak makanan loh. Dia bikin nasi goreng, dia bikin indomie goreng, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada telur mata sapi, ada sambal terasi. Samurai enak eh. Apa boleh langsung dia masuk ke dalam dapur, ngambil piring, ngambil yang dia suka, yang layak bagi sang tamu dimakan, ambil minum setelah itu. Haruskah minta izin ataukah boleh tamu minta izin? Jawabannya Pak, boleh walaupun tanpa minta izin. Gitu Pak ya? Masya Allah. Boleh walaupun tanpa minta izin. Naam ya. Dari zahir lafadznya kalimatnya Rasul, fa illam yaf'alu fa khudhu minhum haqqal dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Kalau mereka tuan rumah tidak melakukan jamuan tamunya, maka ambillah dari mereka hak tamu yang layak bagi mereka. Akhirnya tidak ada izin. Begitu tidak dikasih jatah tamu, langsung ngambil tanpa izin. Ngambil tanpa izin. Secukupnya sesuai dengan yang layak bagi tamu. Itu boleh. Barakallahu fikum. Afdolnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah ditambil sebelumnya, untuk mengamalkan yang semacam ini harus memperhatikan maslahat dan madharatnya terkait dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Ini perkara yang belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga yang dianjurkan adalah kita sabar, kita menahan diri, kita warak, ya sedikit berlapar-lapar dalam rangka untuk pertimbangan maslahat dan mabarat. Yang kalau seandainya kita mengambil langsung tanpa izin, akan menimbulkan sesuatu yang gak diinginkan. Dikiranya maling lah, mencuri lah, dan segala macam. Nah, itu dilakukan oleh sebagian salaf barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Thahawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan annahu nazala qaryata Dihqan. Disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda, beliau singgah di sebuah desa namanya desa Dihqan. Tiba-tiba belum mendapati onta-onta yang ada barang-barang di atasnya. Onta lengkap dengan barang bawaannya. Faqala li maulahu Abdurrahman. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada pembantunya yang namanya Abdurrahman. Kata Sa'ad, in kunta turidu an takuna musliman haqqa, fala ta'kul minha syai'a. Kalau kamu ingin menjadi muslim yang hakiki, muslim yang benar-benar muslim, kamu jangan makan sedikit pun dari onta-onta itu. Walaupun kamu tamu, mestinya tuan rumah memberikan jatah tamu. Kamu gak dikasih. Kalau kamu kepengin jadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang hakiki, kamu jangan makan sedikit pun daripadanya. Disebutkan fabada ja'aini. Maka mereka berdua, Sa'ad bin Abi Waqqas dan membantunya, malam itu bermalam dalam keadaan lapar. Ini disebutkan oleh para ulama min babil ihtiyat, dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kehati-hatian, khawatir menimbulkan fitnah kalau langsung memerah susu ontanya, langsung mengambil barang-barang untuk dimakan, khawatir menimbulkan fitnah. Maka lebih baik lapar daripada menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Sehingga barakallahu fikum, pengamalan ini semuanya mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Paham tuh? Baik, sebagian ulama kita berpendapat tidak boleh ngambil tamu yang tidak dapat jatah itu tidak boleh ngambil. Mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW, la yahillu limri'in min mali akhihi syai'un illa bitibati nafsin. Tidak halal bagi seseorang terkait dengan harta saudaranya melainkan dengan keridhaan dirinya. Ini menunjukkan apa ya, kan? Tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, dengan tanpa keridhaan pemiliknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala yahlibanna ahadun masyiyata ahadin illa biiznih. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fatuksar khazanatuh. Tidak boleh bagi seseorang untuk memerah susu dari hewan orang lain melainkan dengan seizinnya. Apakah kalian suka didatangi tempat minumnya itu kemudian pecah dikarenakan tidak ada orang lain yang mengambil sendiri? Jawabannya tentu tidak suka ya kawan. Demikian pula barakatukum orang lain tidak bakal suka ketika ada orang yang memerah sendiri, ngambil minum sendiri, ada yang pecah gelasnya, ada yang macam-macam, tidak bakal suka mereka. Ini semua dijadikan hujjah oleh sebagian ulama kita untuk menyatakan tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun melainkan dengan izin tuan rumah. Dijelaskan oleh ulama yang lainnya lagi, hadis-hadis tadi itu umum sifatnya. Itu sebagai hukum asal. Hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi kita mengambil harta siapapun melainkan dengan keridhaannya atau dengan izin dari dia. Paham dong? Ini umum ya, Pak. Apakah itu dalam bentuk susu yang diperah dari hewan kendaraannya, apa hewan-hewan yang dia miliki, atau dalam bentuk buah-buahannya menggantung di pohonnya, atau harta benda yang lain yang dimiliki oleh orang lain, hukum asalnya haram, tidak boleh diambil melainkan dengan keridhaannya atau dengan seizin dia. Ini hukum asal. Dikecualikan kondisi tamu tadi. Sebab Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dan mempersilahkan sang tamu untuk mengambil hak tamu. Ini hukum khusus namanya ya kawan. Itu hukum asal, yang ini pengecualian. Dikecualikan tamu-tamu tadi ketika tidak mendapatkan hak tamu, diperbolehkan untuk mengambil jatahnya dari sang tuan rumah walaupun tanpa izin, walaupun tanpa keridhaan sang tuan rumah. Itu hukum perpengecualian. Tapi ingat, secara pengamalan tentang prakteknya harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Cuk asal jopo ae. Barakallahu. Naam. Baik, pada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ada tambahan faedah. Ada kalimat inna zaltum bi qaumin umira lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu. Apabila kalian singgah di suatu kaum lalu diperintahkan untuk kalian yang layak bagi sang tamu, terimalah. Di sini ada tambahan faedah terkait dengan tuan rumah dan terkait dengan tamu. Terkait dengan tuan rumah dianjurkan untuk memberikan jamuan tamu yang selayaknya. Ayat. Tuan rumah dianjurkan untuk memberikan jamuan bagi sang tamu yang selayaknya. Tentu dengan batas kemampuan dia. Selayaknya. Ini tuan rumah. Untuk sang tamu, di sini Rasulullah SAW mengatakan faqbalu, terimalah. Jadi sang tamu juga dianjurkan untuk mudah-mudah berterima kasih kepada tuan rumah, menerima apa adanya yang disuguhkan oleh sang tuan rumah. Terimalah, disuguhi air putih pompon, alhamdulillah. Disuguhi teh manis, alhamdulillah. Disuguhi kopi, antum senang kopi, alhamdulillah wa syukurillah. Ditambahi dengan yang namanya kue, alhamdulillah. Ditambahi gorengan-gorengan lengkap dengan cabai, lengkap dengan sambelnya yang antum suka itu, alhamdulillah wa syukurillah. Ditambahi lagi dengan yang lain-lainnya, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terimaan, paham ya? Jangan kemudian disuguhi oleh tuan rumah yang menurut tuan rumah itu perkara yang layak suguhi. Dilihatin toh, yo jerat ini jerati, oh boy, tuan rumah bayangannya selayaknya dia kasih ada tahu goreng, dia kasih ada gorengan, tempe goreng, olah pisang goreng atau apa gitu, teh manis, layak. Rupanya tamunya ini kelas berat. Dia biasanya bukan yang gorengan-gorengan seperti itu. Dia yang biasa yang ada blueband-blueband-nya itu ya. Roti, kasih blueband, kasih campuran coklat seperti itu, susu coklat yang panas, hah? Atau semisalnya lihat tahu goreng. Oh boy, jangan demikian. Tapi terimalah apa adanya yang disuguhkan oleh sang tuan rumah yang bagi mereka sangat layak. Kelayakan itu barakallahu fikum tergantung kadar kemampuan tuan rumah, bukan kebiasaannya kamu makan. Baik, kembali kepada kemampuan tuan rumah, dikarenakan itu merupakan kewajiban tuan rumah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi tuan rumah tadi tahu goreng, ada tempe goreng, ada pisang goreng, ada goreng-goreng, luar biasa bagi mereka. Bagi mereka itu luar biasa. Biasanya satu macam tok, ini dibikin tiga macam, luar biasa bagi mereka. Bagi antum ini sih bukan luar biasa, Ustaz. Ini gak masuk perhitungan lidah saya ini. Jangan memandang antumnya, tapi memandang mereka. Terimon, fakbalu, kata Rasul, terimalah padanya. Makan. Barakallahu fikum. Dan antum gak harus menghabiskan semuanya. Pas antum juga mencicipi, antum makan, untuk menyenangkan. Dan kecuali kalau antum ada pantangan yang membahayakan diri antum, membahayakan penyakitnya antum, segala macam. Mungkin antum mohon maaf, saya nggak bisa yang ini. Kalau bisa, enggak, jangan teh manis, saya air putih saja. Kalau teh tawar, saya lagi kena diabetes, mengurangi gula. Gak ada masalah. Kalau bisa, yang rebus-rebus saja. Saya mengurangi yang goreng-goreng ini, kolesterol saya lagi tinggi. Itu mungkin ada alasan pantangan bagi antum. Tapi kalau non pantangan, nikmati aja. Tahu goreng, tempe goreng, ya Allah, bakwan, ote, melbuka B, semuanya masuk. Itu yang mestinya dilakukan oleh sang barakallahu fikum, sang tamu. Jadi yang tuan rumah dianjurkan untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, yang selayaknya yang mereka mampu. Sang tamu juga dianjurkan untuk menerima apa adanya yang dari tuan rumah tadi. Barakallahu. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak rewel. Pak. Masuk gorengan tahu tok ngene, Pak. Enggak ada, Pak. Roti tawar yang ada kejunya gitu, Pak ya. Kada tahu. Minumnya putih tok ini, Pak. Ada enggak, Pak? Susu coklat yang panas. Ada enggak, Pak? Ini panas-panas siang-siang begini ini kalau ada es campur, mantap. Jangan macam-macam. Ya, ini yang namanya tamu ya terima apa adanya dari sang tuan rumah. Sehingga masing-masing punya etika, punya adab dan punya kewajiban dan tanggung jawab. Barakallahu fiikum. Kalau demikian keadaannya, ikhwan fillah na'azakumullah, insyaallah akan terjadi perkara yang menyenangkan antara tuan rumah dan tamunya. Antara tuan rumah dan tamunya. Barakallahu fiikum. Saya mau tanya ini. Kalau datang atau bertamu kepada seseorang sudah biasa didatangi, sudah biasa itu, entah teman lama atau sudah sangat akrab dan segala macamnya, yang ditamui seperti itu, apakah diperbolehkan bagi sang tamu untuk ya menyebutkan keinginan dia tadi? Jadi kan nompo aja ya. Ini nyebutkan. Hah? Datang ke teman lama gitu. Assalamualaikum. Wah, ini panas-panas gini kalau ada es teh, enak ini. Hah? Kayaknya bodoh ngomong dia. Hah? Tamunya belum tuan rumah belum menyediakan apa-apa ini. Jangan ngomong dulu ini kalau es teh ini. Ditambahi dengan buah-buahan, wah cocok ini. Nah, ada pepaya, ada jeruk, ada ini, ada itu, wah cocok. Insyaallah gitu. Apalagi udah keroncongan kayak gini kalau makan soto, wah seger ini. Ngomong tuh ya, dianggap sama dia perkara biasa, kocok lawas. Apakah diperbolehkan ya, Evan, seperti itu? Apakah diperbolehkan yang semacam itu? Jawab dia. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Pak? Minta. Konjolawas, Pak. Teman akrab, teman lama itu beda dengan yang enggak demikian keadaan. Biasa ngono. Udah biasa kayak gitu. Biasa. Hah? Kurang terima. Kurang terima, Pak. Atau dibikin bahasa kurang etis itu. Enggak ya? Kurang etis itu. Masuk tamu wala itu hukum asalnya ya, kawan. Tamu punya adab. Tuan rumah juga punya adab, punya kewajiban. Tapi yang dipertanyakan itu sudah lama sama dia, itu sudah biasa. Sudah biasa. Hah? Ya, baik. Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Hah? Boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Oh, enggak boleh semua tadi ya. Boleh, Pak. Kenapa kok boleh, Pak? Mampu dan emang tuan rumah juga memberikan yang terbaik untuk sang tamu. Kemudian tamu ini sekolah dewe biasa ngono ya, tidak ada masalah. Atau karakternya. Masya Allah. Hah? Yang roci yang mana ini ada ikhtilaf ini? Hah, gimana kamu? Yang namanya setir apapun itu bagian dari meminta dan pernah dibahas oleh beliau gunanya tentang meminta. Ini sebenarnya dihindari. Dihindari. Dihindari gitu. Masya Allah. Itu terkait dengan sebaiknya. Ini bahas sekarang boleh apa enggak bolehnya? Dari tadi jadi kasih tahu itu hukum asal demikian. Tamu itu punya etika, tuan rumah juga punya etika. Etikanya, adabnya, ya ditujukan adabnya masing-masing. Tuan rumah semaksimal mungkin, tamunya ya apa ono itu. Yang dipas apakah boleh? Gimana nih? Antum? Apakah boleh? Apakah boleh? Boleh dengan catatan. Apa? Yang pertama dia memang sudah tahu karakternya karena teman lama. Yang kedua dia tahu kalau si tuan rumah itu mampu. Sama kayak beliau tadi jawabannya. Kurang lebih begitu. Nah, Pak Irfan, ini suatu kondisi yang lain dari biasanya. Ini diperbolehkan, tapi dengan ketentuan tadi. Dia tahu dikarenakan sudah sangat kenal, sudah sangat akrab dan tahu karakter segala macam. Tahu dia bakal ribut dengan apa yang dia utarakan. Bahkan senang kalau begitu. Jadi sama ya. Dan memang dia mampu. Barakulahikum. Adalah besar dalam masalah barakulahikum. Itu di luar pembahasan yang tadi kita utarakan. Kondisi tertentu. Pada senang. Barakulahikum. Terkadang sebagian mereka nawari. Hah? Itu mau minta apa? Kamu? Panas-panas? Natural? Dingin-dingin? Hah? Minta apa? Nawari. Saya panas. Mau apa? Susu? Teh, kopi, kopi susu, teh susu, gitu ya. Dia punya kemampuan. Yang dingin-dingin apa? Es teh, es jeruk, es sirup, jus. Nah, gitu ya. Tawari. Adalah bahas para kelas itu. Ini sebuah keadaan yang berbeda dengan yang lainnya. Walaupun yang afdalnya para kelas itu adalah dengan etika, dengan sopan santun. Hah? Yang lebih afdal lagi itu menggunakan bahasa isyarat. Insyaallah. Tuan rumah kok tuh ben iki kanca lawas ya, Pak. Teman lama, sok akrab, banyu putih sing metu. Masyaallah. Kayaknya gerah juga ya. Di rumahnya antum ini. Masyaallah. Ini kalau ada yang dingin-dingin kayaknya lumayan ini. Dengan bahasa semacam itu. Kalau dia betul-betul memang kawan lama, kawan dekat dan akrab, paham dia. Oh iya iya. Tenang. Nah, jangan khawatir. Gitu aja. Enak itu. Itu gak ada masalah. Al-Muhim, ada yang afdal, ada yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mau tanya kan? Sebelum saya lanjutkan satu lagi. Terkadang ada kondisi itu seseorang tuan rumah itu agak jengkel dengan tamunya, dikarenakan apa yang dihidangkan itu kadang tidak dimakan atau bahkan sedikit sekali yang diambil dari sekian banyak juga. Gimana? Iya, jangan jengkel. Dari pihak tuan rumah itu sudah semaksimal mungkin yang menghidangkan apa yang ada. Dia sudah menunaikan hak kewajiban dia. Gitu loh. Sudah urusan nanti dimakan, nggak dimakan, tamu. Tidak ada. Kok jengkel itu? Tamunya tadi itu nerima apa adanya. Untuk menyenangkan tuan rumah, dia makan secukupnya. Gak dimakan sama sekali, membuat kecewa tuan rumah. Dipangan kabeh kok salangane kan gitu ya. Kelihatannya kok kurang etika gitu ya. Jadi secukupnya saja yang dia. Jadi kalau tuan rumahnya, entek no, dihabiskan, ya loh, dihabiskan cepat. Dihabiskan kan gitu ya. Nanti gak usah marah-marah. Dia sudah melaksanakan yang menjadi kewajiban dia. Barakulahikum, dapat pahala insyaAllah ta'ala. Ketika masih ada sisa dan segala macam, bisa untuk keluarganya, bisa untuk beberapa hari, atau enggak mungkin bisa untuk tangga-tangga dia yang lainnya. Barakulahikum. Enggak usah marah-marah. Barakulahikum. Nah, dari segi tamu ibu, karena dalam bekerja jauh, kamu bertemu kepada sahabat dan teman. Jadi sebelum masuk ke ruang itu, kita mampir dulu di warung. Makan, minum, cukupnya. Karena nanti pada hari itu kita sampai di rumah, tuan rumah, mungkin masuk di masak dulu airnya, masuk di masak tanpa juga kita tidak terlalu Itu tergantung, Pak. Tergantung tuan rumahnya. Baiklah itu. Kalau tuan rumahnya menginginkan supaya kita datang ke rumahnya, kita tahu dia maunya kita minum di rumah dia, makan di rumah dia, dia mempersiapkan untuk kita di sini. Maka yang lebih afdal jangan mampir. Jangan mampir. Antum tunggu sampai di tempat orang tadi itu dan terima apa adanya sebuah hadiah untuk menyenangkan hatinya dia. Tapi kalau tidak ada itu semuanya, ya terserah Anda mau mampir dulu ke langsung ke itu terserah jenengan. Paham ya? Tapi kalau dari sebelumnya dari pihak tamu atau dari pihak tuan rumahnya memberitahu mau dipersiapkan, jangan mampir untuk menyenangkan tuan rumah. Misalkan atau mau mampir ke kerabat. Ini saya lagi di Surabaya nih, mau mampir ya. Oh iya, iya. Kamu di mana sekarang? Senang dengan diambil sama family yang lainnya. Sendiri. Susah tuh. Oh ini udah cari kemana-mana, cari kemana-mana. Jangan mampir. Harus di rumah saya. Makan di rumah saya. Tak siapkan sekarang. Ya. Kita harus menyambut baik niatan tuan rumah tadi itu untuk menyenangkan hati dia. Ya. Jangan mampir. Situ. Assalamualaikum. Menyatakan jangan yang ada yang disiapkan sama-sama tuan rumah. Insya Allah nggak bakal lama. Paling nggak yang cair-cair itu duluan keluar. Air putihnya, cemilan-cemilannya dan segala macamnya. Apalagi ada juga waktu. Dia punya waktu untuk mempersiapkan segala-galanya. Datang sudah siap. Langsung aja. Kelihatan dari jauh lapar ini. Bismillah. Langsung. Ini ada dua keadaan. Kalau mereka meminta supaya kita di tempatnya dia, maka tempatnya dia. Kalau tidak, maka tidak. Kecuali kalau kita ada apa namanya yang lain-lain yang tidak memungkinkan ke sana, maka mohon maaf kepada tuan rumah. Maaf, saya mungkin agak terlalu ke sana, mungkin dan segala macam tidak usah repot-repot. Itu gampanglah urusannya. Nanti saya ke sana bertamu cukup. Itu ada penyampaian sebelumnya supaya jangan saya mengecewakan dia. Barulah. Soalnya kalau jauh Pak, jenengan sudah sampai Surabaya pagi, waktunya sarapan, kepingin ziarah kerabat dan duhur, ya sarapan di luar, jelas, mangan sih makan sarapan di luar, siangnya baru ke kerabat tadi. Ini semuanya ditinjau secara syar'i dan juga ditinjau secara kebiasaan masyarakat setempat. Nah, pokok yang lain. Yang lain. Kalau kita tamu ke tempatnya nenek lah, terus apa beli api kerater yang lain, terus ya kita sudah dijamu, nanti harus dikasih satu, apa uang satu ini. Yang ngasih siapa? Ya. Kakek, nenek, Pak Cik, Bu Cik. Kenapa kita ke tempatnya Pak? Dikasih uang aku. Cerai. Insya Allah. Tuh kiranya. Enak kan ya? Iya. Terus dari pihak misalnya dari pihak Nana maka apa itu melihat ya, melihat kondisi kondisi misalnya saya akhirnya ngasih. Ini jangan minta. Yang satu ini jangan minta. Terkait dengan jamuan tamunya mungkin Anda minta. Tapi terkait dengan uang sakunya enggak usah minta. Dengan Arab. Lek mau pulang lek. Pasok kodok saku bude lek. Ana bude Pak De. Pada pangsul lagi, kalau saya yoga, jangan yang itu jangan minta-minta. Terkait dengan jamuan tamu lah pembahasan. Tapi untuk yang uang saku tadi itu jangan minta. Dikasih alhamdulillah, tidak ya jangan harap-harap. Dikasih alhamdulillah, silakan diterima. Enggak dikasih, jangan berharap. Ini di luar pembahasan jamuan tamu. Oh, kayak gitu enak. Sering-sering aja tempatnya pakde dalam enak. Kalau umumnya di sebagian tempat kebalikannya, misalkan kita sebagai ponakan, sebagai cucu atau sebagai anak, datang ke pakde, datang ke budi, datang ke pak lek bulek mbah, kita yang malah bawa gitu pak ya? Itu di tempatnya itu begitu, kita yang malah bawa, entah bawa oleh-oleh, entah itu apa, atau sanggup, segala macam. Nah, itu malah dikasih oleh-oleh. Luar biasa dia itu. Dienake itu namanya. Nah, tapi jangan minta. Dikasih alhamdulillah. Didoakan yang banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Tapi jangan minta. Ketika enggak dikasih ya sudah. Nah, okay. Nah, kiranya ya. Nah, datang ke Pak D. Nah, dari jamu macam-macam. Apa? Nah, kamu sama keluarga kamu. Apa Pak D? It's gone. Wah, sampai di rumah dibuka. Bu, gaji sebulan. Insyaallah. Sepatu rumah sangat ini Pak D. Luar biasa kalau ada yang kayak gitu. Umumnya adatnya kita orang yang muda ngasih yang lebih tua. Gitu ya, ngasih yang lebih tua. Kalau yang tua yang datang ke kita, kitanya harus sekian mati mempersiapkan yang layak untuk yang tua-tua tadi itu. Pulangnya dibawain, nah gitu ya, dibawain sesuatu atau apa gitu. Itu adatnya kita seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Yang lainnya kan panjang ini yang berikutnya ya kan. Lain waktu insyaallah. Nah, yang lainnya, tafadhol. Pertanyaan bisa di luar pembahasan. Mumpung ada waktu. Masya Allah. Saya mau tanya sama teman. Kalau tamunya itu membawa makanan, jadi dia membawa jamuannya sendiri. Tempat tamu, rumah seseorang, dia bawa itu, bawa macam-macam. Nah, sampai di situ dia kasih kepada tuan rumah sebagai buah tangan, sebagiannya ditaruh untuk makan rame-rame. Apa tuh? Terjadi apa kata dia? Ada apa enggak ada? Hukumnya bagaimana? Ya? Waktunya boleh, tapi tetap kewajiban sebagai tuan rumahnya tetap harus dijalankan. Artinya yang tadi sebagian bisa di apa dijalankan itu, yaitu silakan. Tapi kita sebagai tuan rumah tetap kewajiban untuk menjamu dia. Itu terkait dengan tuan rumahnya. Tindakan tamu membawa sendiri itu semuanya gimana? Dibenarkan atau tidak? Lain buah tangan, lain dengan yang ini. Dia membawa buah tangan kepada orang yang dia ziarahi, itu tidak ada masalah, bagus, ngasih hadiah kan ya. Tapi yang jadi masalah bukan buah tangannya ini, dia juga membawa yang lainnya untuk disuguhkan, untuk dimakan sama-sama di situ. Ya apa? Nah, saya tanya sama Pak Mohon bin Sak ini. Antum Pak. Tunggu anak kami ya. Masih rumah dan juga bersatu ketika menunjukkan bisa yang mengesal ahli. Masing-masing membawa hadiah-hadiah yang dinikmati besar sehingga akan berbeda bulan rumahnya posisinya lebih. Nah itu dari mana tuh keterangan semacam itu? Wallahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang dari antum. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pakai yang nggak jelas-jelas, yang pasti aja sudah. Diperbolehkan apa enggak? Kalau bersama-sama tentunya. Bukan buah tangannya. Kalau buah tangannya jelas, itu pembahasan lain. Yang dibahas sekarang itu membawa makanan suguhan. Antum ini tamu, bawa makanan suguhan ditaruh di ruang tamu. di antum yang makan, tuan rumah juga ikut makan, semua ikut makan. Buat tangan, buat tangan, ini sendiri. Kalau buat tangan, tidak ada masalah. Yang ini yang dibahas sekarang. Bawa suguhan itu, dewe. Tidak ada masalah ya. Duh, gerak-gerak. Seandainya antum, antum ziarah ke rumah jamaah. Antum jamaah sekarang ini ya. Antum ziarah ke rumahnya jamaah. Antum kasih dia buah tangan. Fadal ya. Dan antum membawa kaak. Antum bikin kaak yang zen. Ini suguhan. Zen. Anak bawa kaak. Ya Allah, kul. Yang bertanya sama antum, kira-kira tuan rumah tadi reaksinya bagaimana? Jadi yang ada masalah ya? Yakin itu ya? Bukan buah tangan loh ya? Tadi ini. Yang bawa tamunya? Yang bawa tamunya sendiri, biasanya tamu yang lebih kaya. Tidak harus, tidak harus. Tadinya begini. Tidak harus, tidak harus. Gitu loh ya. Tidak tahu apa apa beda kebiasaan atau bagaimana di kalangan orang jamaah. Itu yang terjadi pak. Ya gitu ya. Rasa lebih mampu. Dia tidak ingin memberikan buat rombongan atau mobil gitu. Dia akan belajar-belajar di luar. Jadi ini mati bersama. Masya Allah. Gitu ya. Jadi apa karena beda jamaah yang terkait dengan masalah ini barakallahu fikum. Ini kan sesungguhnya secara adab, secara etika itu menyalahi etika yang ditunjuk Rasul alaihi salatu wasalam untuk menyiapkan jamuan itu adalah tuan rumah. Nah gitu ya. Tamu yang dijamu sesuai dengan batas kemampuan sang tuan rumah. Ketika tamu itu yang membawa jamuannya sendiri, itu namanya khilaful adab. Menyelisih etika dan adab yang sesungguhnya. Itu hukum asal. Dikecualikan, maka ada beberapa keadaan di sini. Tuan rumah ini ada beberapa macam. Ada tuan rumah yang tidak masalah, tidak masalah, lapang dada, legowo, malah mungkin sebagainya senang ketika tuan, ketika tamu tadi itu membawa sesuatu yang dinikmati bersama. Ini tidak ada masalah. Karena tahu dia meridhoi, dia mengizinkan, atau bahkan dia senang, tidak ada masalah. Tetapi ada sebagian tuan rumah yang gak suka itu. Walaupun dia bukan orang kaya, orang yang biasa aja, walaupun yang datang orang yang mampu. Kalau demikian, jangan membawa sesuatu untuk dinikmati bersama sebagai jamuan ketika tuan rumah gak suka yang seperti itu. Sebab dia menggunakan kaidah asal yang namanya tim penjamu tuan rumah. Yang dijamu adalah tamu. Siang kembali kepada apa namanya kebiasaan masing-masing orang dan kebiasaan masyarakat setempat di tempat tersebut barakallahu. Secara etikanya, secara adabnya itu tidak diperbolehkan. Barakallahu. Kalau saya pribadi yang mengalami sama orang jamaah, wah, semprot. Enggak boleh. Insyaallah. Hebat. Cekeli gitu. Hebat, hebat. Hendir yang baik. Kita tamu, jelas, duduk sudah. Kita yang urus. Gitu kan kita orang. Lala. Ya sudah, bukan jamuan, buah tangan sudah buah tangan. Jadi buah tangan supaya nggak ada keributan. Nah, barakallahu. Ini harus perhatikan baik-baik barakallahu. Jangankan itu, tuan rumah menyiapkan teh syahi, apalagi syahinya syahi Arab. Itu kan kecil gelasnya gitu ya. Nah, teh ditaruh tas sendiri gitu. Itu tamunya yang nuang sendiri. Marah dia. ini lagi. Ini tamu, jelis kutrah hatak. Sudah, kita yang ngatur. Aib itu, gak boleh tak tamu. Gitu malah. Secara sebetulnya tuan rumah yang nyiapkan. Ini jamaah lokal. Iya, jamaah lokal. Di luar negeri, oh lebih aib lagi. Lebih aib lagi. Betul-betul tamu itu tidak boleh. Itu semuanya dimuliakan, dihormati, masya Allah. Duduk anteng, enak, nyaman, diambilkan oleh tuan rumahnya. Dituangkan tehnya. Assalamualaikum. Itu tempatnya itu dipegangi. Berdiri tuan rumahnya. Ditungguin siapa yang habis tuangi lagi. Assalamualaikum. Wahakata. Selama gelasnya itu masih buka, dituang terus sama dia. Ketika anda tutup, pas. Yafi. Anda sendiri kan ya? Kelas. Nah, atau tamunya yang langsung mengatakan cukup. Just dan duduk aja yang enak. Lala. Kita yang maksa gitu ya, duduk dia. Kalau ada cara ini tenang, sudah berdiri gitu. Ya enggak semua tuan rumah ada yang tugas seperti itu. Masya Allah, itu Pak seorang raja. Tamunya itu ya, warahmatullahi. Nah, iya. Ini namanya konun. Kata Jawa Raja namanya konun. Dalam istilah Arab ini merupakan etika, merupakan adab yang sangat mulia dari tuan rumah terkait dengan tamunya. Sehingga ya kembali kepada tuan rumah masing-masing, bagaimana kebiasaan dan bagaimana adab setempat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga antum jangan menggunakan ilmu kebiauya. Dilihat ini, tuan rumah ini gimana kebiasaan dia. Wah, kalau dia nggak suka, jangan membawa sesuatu untuk sukuan bersama. Kalau kepingin bawa buat tangan silakan. Oh, itu tuan rumah ini senang ini paling ini. Udah ngerti bolak balik itu masalah. Kau sih ngake aye, flownya sih ngake di luar. Bawa ini. Enggak, dah jangan repot tuan rumahnya. Wis, langsung temenin kita aja. Siapkan semua nih, semuanya. Jadi kelihatan ini, ya kena masalah ya. هذا هو والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين